penak. Ya penak. Loh, nek aku ya ora. Ya ora. Ya apa tukaran ning kene aja aku to. Ayo gelut. Ada Las Vegas. Pasti Neko, Neko. Oh, Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Sri tenang aja, biar kita kondisikan sama